Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi almutahhirina wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahbati fillah, kita melangsungkan membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar karya Al-Syeikh Al-Allama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita masuk ke hadith Ar-Rabi' wa-Thamanun, Al-Mar'u ma'a man ahabba. Hadith yang ke-84, seseorang akan bersama siapa yang ia cintai. Seseorang akan bersama siapa yang ia cintai. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-mar'u. Di saat seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, barakallahu fikum, tentang hari kiamat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau persiapkan untuknya? Ya. Kemudian orang tersebut menjawab, ya, cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama siapa yang ia cintai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat barakallahu fikum syarahnya, jazakallah. Kata beliau, hadzal haditsu fihi al-hathu ala quwwati mahabbatir rusuli wattiba'ihim bihasabi maratibihim wattahdhiru min mahabbati diddihim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadith ini padanya terdapat pelajaran. Pelajarannya pertama, anjuran dan dorongan agar kuat dalam mencintai Ar-Rasul, Rasul-Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattiba'ihim, dan mengikuti mereka, bihasabi maratibihim, sesuai dengan martabat atau derajat mereka. Hadith ini berbicara tentang dorongan agar kita memiliki kekuatan dalam mencintai utusan-utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengikuti mereka, barakallahu fikum. Berikut pelajaran yang didapat adalah peringatan dari mencintai diddihim, lawan mereka, ai para utusan tersebut. Jangan sekali-kali mencintai orang yang menentang agama Allah Jalla wa'ala, menentang syariat Allah Tabaraka wa ta'ala. Jangan memberikan kecintaan kepada mereka. Loh, kenapa hadith ini? Seseorang akan bersama yang ia cintai. Kalau cinta kepada kafir atau fasik, fajir, pelaku dosa, pelaku maksiat, ya tentu sangat menakutkan jika hadith ini menimpa kita. Al-mar'u ma'a man ahabba. Fa innal mahabbata dalilun ala quwwati ittisalil muhib biman yuhibbuhu. Kata beliau, hadis ini berbicara juga bahwa kecintaan itu sebagai bukti atas kuatnya hubungan antara yang al-muhab yang dicintai atau al-muhib yang mencintai dengan orang yang ia cintai. Ya, cinta barakallahu fikum sebagai bukti atas kekuatan hubungan antara yang mencintai dengan yang dicintai. Wa munasabatihi li akhlaqihi, dan sebagai bukti dan dalil tentang kecocokan dia, kesamaan dia, kemiripan dia dalam akhlak-akhlaknya. Waqtida'ihi bih, dan menunjukkan akan kekuatan dia berteladan kepada yang dicintai. Fahiya dalilun ala wujudi dhalik. Ini sebagai bukti atas adanya cinta tersebut. Wahiya aydan ba'ithatun ala dhalik. Ya. Dan juga cinta itu akan mendorong untuk ke arah demikian. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ini mengingatkan kepada kita barakallahu fikum bahwa kecenderungan dan kecondongan hubungan erat di dalam hidup menunjukkan adanya kecintaan. Ya, adanya barakallahu fikum kecintaan. Ya, cinta itu akan berbuah adanya kekuatan hubungan. Tidak hanya dalam hubungan barakallahu fikum cinta antara dia dengan diri kita, namun juga akan ada kesesuaian akhlak dan adab. Ada kecocokan dan kemiripan akhlak barakallahu fikum. Dan yang mencintai akan berupaya untuk mengikuti, berteladan kepada yang dicintainya rahimani wa rahimakumullah. Wa aydan, kata beliau, man ahabba Allah ta'ala fa inna nafsa mahabbatihi min a'zami ma yuqarribuhu ila Allah. Demikian juga, siapa saja yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka kecintaan itu, adanya cinta itu pada dirinya adalah perkara yang paling besar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala syakur yu'til mutaqarriba a'zama bi'ad'ab mudha'afah mimma badzala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla zat yang maha syakur, Syakur memberikan orang yang melakukan pendekatan diri kepadanya lebih besar, berlipat-lipat dan berlipat-lipat dari apa yang dia telah korbankan. Allahu Jalla wa'ala akan memberikan nilai ganjaran berlipat-lipat lebih besar dari apa yang dia korbankan. Wa min syukrihi ta'ala, dan termasuk bentuk syukurnya Allahu Jalla wa'ala kepada hamba tersebut, ayyal haqahu biman ahabba wa in qasara amaluhu. Allahu Jalla wa'ala akan menggabungkan dia dengan orang yang ia cintai, walaupun amalnya itu tidak sama, walaupun amalannya kurang dibanding orang yang dicintainya. Ya, wa in qasara amaluhu, walaupun amalnya itu kurang, ya, tapi karena dia mencintai, barakallahu fikum, Allahu Jalla wa'ala menggabungkan dia dengan yang dicintainya, walaupun amalnya itu kurang. Allahu Akbar. Jadi, barakallahu fikum, sekali lagi, Allahu Jalla wa'ala menggabungkan seseorang dengan yang ia cintai, itu adalah bentuk syukurnya Allah kepada hamba tersebut. Maksudnya, terima kasihnya Allahu Jalla wa'ala terhadap apa yang ada pada hamba tersebut. Walaupun mungkin hamba yang mencintai ini tidak sama amalnya, karyanya dengan yang dicintainya, rahimani wa rahimakumullah. Qala ta'ala, Allahu Jalla wa'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang mentaati Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya, maka dialah bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin. Kan tidak mungkin dia akan bisa melakukan atau mencapai apa yang telah dicapai oleh para nabi. Namun karena kecintaannya kepada Allah Jalla wa Ala dan kecintaannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam bentuk mentaatinya, barakallahu fikum, Allahu Jalla wa'ala menggabungkan mereka bersama para nabi. Was-siddiqin, orang-orang jujur. Was-syuhada'i was-salihin, ini nilai. Nilai yang diberikan oleh Allahu Jalla wa'ala bi'ad'ab mudha'afah. Lebih banyak, lebih besar, berlipat-lipat, ya, barakallahu fikum, dari apa yang dia korbankan. Para nabi berkorban dalam ketaatannya kepada Allahu Jalla wa'ala sulit untuk bisa digambarkan. Barisan as-sadiqin, syuhada as-salihin. Tapi di saat kita mencoba mengukir ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala di dalam hidup dan mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, nilai yang didapatkan dari Allahu Jalla wa'ala, zat yang maha syakur, Allahu Jalla wa'ala akan mengikut sertakan, akan menggabungkan mereka atau dia dengan orang-orang yang telah terdahulu mendahulinya dari kebaikan. Jadi inilah pelajaran, barakallahu fikum, dari ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Allah akan menggabungkan dia bersama orang yang dicintai walaupun amalannya itu kurang, barakallahu fikum. Ini kan sebuah nilai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan dengarkan apa yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Jalla wa Ala menyebutkan mereka inilah adalah teman-teman yang terbaik. Maksudnya para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Barakallahu fikum. Wa li hadza qala Anas, berdasarkan inilah Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma farihna bi syai'in farhana bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling membahagiakan kami, kata beliau barakallahu fikum, tidak ada sesuatu yang membahagiakan kami dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini, al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama yang ia cintai. Barakallahu fikum. Qala ay Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap untuk seperti mereka. Berharap untuk menjadi barakallahu fikum seperti mereka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu ini adalah himmah aliyah, cita-cita yang tinggi di dalam hidup. Maka barakallahu fikum, sekarang dimanapun posisi kita berada, selama kita berupaya di dalam hidup ini mengikuti, mentaati Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat, telah berlalu orang-orang yang mencintai Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup. Allah Jalla wa'ala telah membayar mereka dengan bayaran adha'af mudha'afah, bayaran yang berlipat-lipat barakallahu fikum. Sekarang apapun dimanapun, jika berada dalam jalan mereka-mereka yang salihin ini, Allah akan gabungkan, Allah akan pertemukan barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah bersama mereka. Jadi ini adalah nilai besar di dalam hidup yang harus kita jadikan sebagai magnet kuat untuk menarik kita berikut menjadi ba'ith pendorong untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada Rabbi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pelajaran yang sangat berharga yang telah beliau sebutkan barakallahu fikum. Artinya bahwa ketika kita mengkambing hitamkan yang lain, kan tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan ke dalam. Ya kita salahkan, wah dia yang salah, wah temannya jelek-jelek dan seterusnya. Tidak mau menyalahkan barakallahu fikum yang bersangkutan. Maka ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Ya, tidak hanya terkait dengan persoalan barakallahu fikum ketemunya jasad dengan jasad, dalam media sosial juga demikian. Dia akan senang, dia akan kelihatan siapa dia di saat teman-teman chattingannya. Siapa temannya, oh pulana. Siapa pulana? Barakallahu fikum. Ya suka guyon, suka ini, suka itu, suka kemudian ngirim fotonya dan yang semisalnya. Walaupun Anda tidak melakukan, tapi dari pertemanan chattingan ini akan diketahui diri engkau sendiri. Nah, ini semuanya adalah panggilan agar kita selalu melakukan evaluasi ke dalam diri kita. Jangan membiasakan untuk kemudian mencari kambing hitam di dalam itu. Kita harus melakukan evaluasi barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita dengarkan. Wa qala ta'ala jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jannatu adn. Masuk ke dalamnya, yadkhulu, mereka masuk ke dalamnya. Dan siapa-siapa yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Subhanallah. Ya, lebih jelas lagi di dalam ayat yang keberikutnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman lalu anak keturunannya mengikuti mereka dalam keimanan, apa kata Allah Jalla wa Ala, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan bersama mereka-mereka itu anak keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai. Kami tidak akan mengurangi, kami tidak akan menahan, kami tidak akan ia membatalkan amalan mereka sedikit pun, kata Allah Tabaraka wa Taala. Maka beliau kemudian menyebutkan, wa hadza mushahadun mujarrab. Perkara ini, kejadian yang digambarkan di dalam hadis ini disaksikan dan mujarrab. Ya. Ada kenyataannya. Barakallahu fikum, ada realitanya. Apa itu? Idza ahabbal abdu ahlal khair ra'aitahu mundhamman ilaihim harisan ala an yakuna mithlahum. Jika seseorang hamba mencintai orang-orang yang baik, maka engkau akan melihat dia bergabung kepada mereka, semangat untuk menjadi seperti mereka. Wa idza ahabba ahla syarri indamma ilaihim wa amila bi a'malihim. Apabila dia mencintai orang jelek, dia akan bergabung bersama mereka dan dia akan berbuat seperti perbuatan mereka. Barakallahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang akan berdasarkan atau berdasar agama temannya, maka lihatlah setiap dari kalian siapa yang menjadi temannya. Man yukhalil. Ini barakallahu fikum adalah anjuran keselamatan di dalam hidup, sekaligus sebagai tolak ukur. Anda enggak kenal dia, siapa sih dia? Siapa temannya? Siapa temannya barakallahu fikum? Anda akan tahu dia. Ya. Oh, ternyata temannya fulan, dia turun di rumah fulan, dia duduk bersama fulan, minum kohwah bersama dia, senyum manis bersamanya. Anda tahu siapa dia. Walaupun barakallahu fikum engkau tidak melakukan sabar. Sabar melakukan penelitian yang sangat ketat misalkan. Tapi dengan itu Anda tahu, oh, berarti saya harus berhati-hati. Oh, berarti saya harus bergabung dengannya. Kenapa? Karena temannya adalah orang soleh, orang yang taat kepada Allah. Itu akan dilihat dari temannya. Barakallahu fikum. Contoh hadis yang lain. Bagaimana pengaruh teman di dalam hidup. Wa mathalul jalisi salihi kahamilil miz. Imma ayukhdiyaka wa imma ayyabi'aka. Wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah. Kata beliau, permisalan teman duduk yang saleh. Coba kita cerna baik-baik. Karena ini juga sebagai sebuah konsep keselamatan yang dititipkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan seseorang bisa menyembunyikan dirinya dengan rapi, tidak dikeluarkan siapa ia mau, padahal dia adalah orang yang jahat, ahlul ahwa, ahlul bidah, akan bisa bersembunyi di depan kita untuk menipu, menggaet, barakallahu fikum. Namun yang satu ini dia tidak akan bisa bersembunyi. Siapa temannya, siapa teman bergaulnya, ya kalau nakal, ya tentu akan mencari yang sama. Kalau kurang ihtimam terhadap barakallahu fikum durus, ya akan mencari yang sama. Ya, barakallahu fik. Kata beliau, permisalan teman yang soleh itu seperti berteman dengan pembawa minyak misik. Ada beberapa kemungkinan disebutkan oleh Nabi SAW. Kemungkinan yang pertama, dia memberimu minyak wangi sehingga kita menjadi wangi. Kemungkinan yang kedua, wa imma ayyabi'am, dia menjual minyak wanginya kepadamu. Engkau membeli, engkau jadi wangi. Yang ketiga, wa imma antajida minhu raihatan thayyibah, dia tidak mengasih karena dia penjual, juga tidak punya apa namanya modal duit untuk kemudian membelinya, namun akan mencium bau yang wangi. Subhanallah. Wa mathalul jalisis su'i kanafikhil kir, permisalan teman duduk yang jelek seperti berteman dengan tukang pandai besi. Dua kemungkinan berteman dengan tukang pandai besi. Satu, imma ayyahriqa thiyabaka, tukang pandai besi itu, coba sampean lihat ya celananya atau mungkin apa, ya akan banyak bekas-bekas. Kalau Anda berteman bersama dia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan membakar pakaianmu juga, percikannya tentunya. Ya. Kemungkinan yang kedua, wa imma antajida minhu raihatan khabita, Anda akan menemukan bau yang busuk. Ya, dia melakukan barakallahu fikum kejelekan, Anda kena imbas. Engkau kena imbas. Ini yang jelek ini temannya itu loh sering. Atau Anda ini temannya itu, ya, akan menjadi jelek barakallahu fikum. Artinya bahwa kita harus benar-benar bisa memilah di dalam hidup siapa teman kita barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala sesungguhnya telah menitipkan kita untuk bisa melakukan dan menerapkan hadis ini. Apa itu? Satu, ilmu agama. Ilmu agama, dengannya kita akan bisa memilih dan memilah. Yang kedua, barakallahu fikum, wujud al-ulama, keberadaan ulama di tengah-tengah umat ini bisa membantu, bisa menjelaskan kepada kita, fulan begini, begini, begini. Menjelaskan, barakallahu fikum. Apalagi kalau bahayanya itu akan bersifat menyeluruh, inilah dia para ulama posisinya yang akan membentengi barakallahu fikum muslimin dari kejahatan yang bersifat menyeluruh tersebut. Jadi alhamdulillah kita barakallahu fikum memiliki ilmu walaupun sangat minim, dan kita juga memiliki ulama di dalam dakwah ini untuk kita jadikan panutan barakallahu fikum di dalam ya kaitannya dengan mencari teman. Kata beliau, wa idza kana hadza fi mahabbatil khalqi fima bainahum. Kalau sedemikian ini terjadi pada kecintaan makhluk pada makhluk yang lain, ya Allah Jalla wa Ala akan menggabungkan dengan yang ia cintai. Fakaifa biman ahabballah. Bagaimana lagi kalau sang hamba ini cinta kepada Allah? Wa qaddama mahabbatahu wa khasyyatahu ala kulli syai. Dia mengedepankan cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah atas segala sesuatu. Fa innahu ma'allah. Maka sesungguhnya dia bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah kita bahas atau sudah dibahas ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama hambanya. Ya, ada yang ma'iyatun ammah, sifatnya umum. Ada yang ma'iyatun khasah. Ma'iyatun khasah ini di samping Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan kasih sayangnya, barakallahu fikum, juga dia bersama nasr wa ta'yi. Bersama Allah Jalla wa ala dia mendapatkan pertolongan dan ta'yi, bantuan, pengokohan, barakallahu fikum. Waqad hasala lahul qurbul kamil minhu wa huwa qurbul muhibbi. Dan sungguh telah terwujud hasala lahu al qurb, kedekatan al kamil yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qurbul muhibbi, kedekatan orang-orang yang mencintai, barakallahu fikum, atau muhabbin yang dicintai. Wa kana Allahu ma'ahu, maka Allah Jalla wa Ala akan bersamanya, barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala mengatakan inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun wa a'la anwa'il ihsan mahabbatur rahimil karimir rahman mahabbatan makrunatan bima'rifatihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka derajat ihsan yang paling tinggi, derajat sifat ihsan yang paling tinggi adalah cinta kepada Ar-Rahim, Al-Karim, Ar-Rahman, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecintaan yang dibarengi dengan pengetahuan. Ya, kecintaan yang dibarengi dengan berilmu tentang yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fanas'alullaha ayyarzuqana hubbahu wa hubba man yuhibbahu yuhibbuhu wa hubbal amali alladhi yuqarribu ila hubbihi innahu jawadun karim wa billahi taufiq. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kita mencintainya dan mencintai yang dicintainya dan mencintai amalan yang akan mendekatkan kepada cintanya. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha dermawan, yang maha mulia. Wabillahi taufiq, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan wejangan barakallahu fikum di dalam hidup, yang tentunya kita berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala membantu kita untuk bisa mengamalkannya dan mewujudkannya di dalam hidup, barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب